أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mungkinkah orang yang berdosa bisa segera bertobat kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, tidak ada bahasa tidak diberi hidayah. Ya, kita semua diberikan hidayah. Cuma masalahnya ada yang diberi enggak mau ngambil. Itu aja. Awas, bedakan, ingat-ingat. Kita harus tajam menghadirkan logika dan mengungkapkan kalimat. Sekarang ada banyak kalimat diungkapkan tapi tidak masuk logika. Hati-hati, ya. Kenapa saya dilarang menjadi gubernur? Nah, tidak ada yang melarang Anda. Kalau mau silakan, cuman kami enggak pilih. Gitu aja gitu kan. Enggak ada larangan, silakan kalau mau gitu kan. Kenapa saya dilarang jadi bupati? Enggak ada larangan, silakan aja, cuman maaf kami enggak pilih. Dan yang salah Anda memaksa kami memilih Anda. Gitu kan? Ya, jadi ada kalimat-kalimat yang kita mesti jeli di situ. Saya ini, saya belajar di sekolah Islam, cuman saya enggak dapat hidayah aja. Bukan enggak dapat, Anda dikasih cuman Anda enggak mau. Anda enggak ambil. Karena kalimat Qur'annya diberikan hidayah. Quran surah ke-29 ayat 69, ayat terakhir. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang serius menjemput hidayah kami. Jadi sifat hidayah itu kalau diberikan, mesti cepat diambil. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Maka kami akan tunjukkan jalan menuju kami. Jadi ayat ini ingin menegaskan, tidak ada manusia yang tidak diberikan hidayah. Dapat. Ada yang lewat telinga. Coba lihat. Kalimat lewat telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah kami katakan, setelah kami teliti, 24 jam itu, lafad adhan tidak berhenti di muka bumi. Lafad adhan, silahkan cek. Tempat di sini adhan, masjid misalnya, adhan, selesai ini, yang lain adhan, yang lain adhan, yang lain adhan. Kami saat di Mesir, itu Mesir selesai adhan, Libya adhan. Selesai Libya, Tunisia adhan. Tunisia selesai, Maroka adhan, Aljazair adhan. Nyebrang sedikit ke Italia, Spanyol, Prancis, 24 jam tidak berhenti. Bukankah di situ diperdengarkan kalimat Allah? Apa artinya adhan? Taib, adhan itu telinga bahasanya itu. Dari kata udhun, jamaahnya adhan. Artinya lafad ini dijamin oleh Allah diperdengarkan pada orang yang masih punya telinga, pendengaran. Diperdengarkan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat ada di situ, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak sedikit orang mendengar adhan, belajar dari situ, kemudian dia memutuskan untuk masuk Islam. Jelas di sini? Jadi kalau Anda ambil, dapat. Ya. Kadar Allah, saya percepat, tinggal 2 menit lagi waktu kita. Teman-teman sekalian, dulu di Amerika, ada dua orang belajar, ini kisah nyata. Mahasiswa, satu muslim, orang kita, satu lagi non-muslim. Kadar Allah yang muslim ini seringkali melihat tayangan-tayangan Islam. Channel One itu kan suka ada dari Masjidil Haram ya, dari Mekah. Salat Isya, ketika sedang diputar. Si non-muslim datang ke situ. Si muslim ini hanya bertanya, menurut kamu berapa yang ada di sini katanya? Ya. Kata orang ini, mungkin puluhan ribu. Baik. Pertanyaan kedua, lihat kalimatnya. Menurut kamu, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatur orang-orang yang ada di sini seketika untuk rapi? Kata orang muslim tadi, butuh berpekan-pekan. Kata orang ini, yang orang muslim tadi, saya akan tunjukkan kepada Anda, tidak sampai dalam hitungan menit mereka semua akan rapi. Orang muslim ini tidak percaya. Buktikan. Silahkan perhatikan. Begitu Syekh Sudais mengatakan, maaf, iqamat dulu. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yang tawaf diam. Menghadap ke Ka'bah. Begitu mengatakan Syekh Sudais, istau. Istiqimu, ruputkan, luruskan, Masya Allah. Semua tidak ada yang bergerak. Begitu bertakbir, semua bertakbir. Apa kata orang ini? Lihat kalimatnya. Tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Ini tidak mungkin diatur oleh manusia. Pasti ini dari satu yang bukan manusia. Agama ini bukan buatan manusia. Mustahil diatur oleh manusia. Mustahil, kata orang ini. Nonton sholat isya dapat hidayah. Ada orang sudah diberikan hidayah, gak mau sholat isya. Ada masalah di sini. Jemput. Kami kira kita butuh persiapan untuk menunaikan sholat, untuk mempraktekkan materi kita. Ini tidak baik kalau kita lanjutkan dari waktu yang telah ditetapkan. Teman-teman sekalian, mohon izin untuk menyampaikan informasi. Insyaallah kami malam Jumat ada nanti live streaming dari Akhyar TV, akhyar.tv, langsung dari Bekasi. Waktunya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Nanti di situ bisa ada tanya jawab, barangkali ini bisa kami bacakan nanti dalam live nanti. Ya, Anda bisa masuk ke Android-nya atau yang ada internet di situ ya. Baik. Yang kedua, ini ada buku yang kami terbitkan. Ini barangkali termasuk yang terbaik yang insya Allah pernah saya tuliskan. Maksud terbaik itu saya agak teliti menuliskannya. Ini tentang hadis-hadis yang bermasalah tapi dianggap sebagai hadis. Ya, makan saat lapar berhenti sebelum kenyang, pernah dengar? Baik, padahal itu hadis palsu gitu kan? Baik. Nggak usah pakai, oh itu hadis palsu. Ada banyak hal di situ. Nah, kami cantumkan di sini, nanti kami informasikan kepada pengurus kalau sekiranya ingin didapatkan. Ya. Kami kira itu saja untuk hari ini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.